Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-qa'idatu rafi'atu wa la'isruna asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Kaidah yang ke-24, syariat tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut murni manfaat atau rajihatun, manfaatnya lebih besar daripada bahayanya. Walayanha, dan syariat tidaklah melarang sesuatu kecuali sesuatu tersebut mafsadatuhu khalisah, murni bahaya, atau rajihatun, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Asyahu, hadhil qa'idatu tashmulu usula syari'ati wa furu'aha wa haqqallahi wa haqqa khalqihi. Fama amarat bihi minal usuli illa wa fihi maslahatun kal imani wal islami wal ihsani wa husnil qasdi ila Allahi fi tawakkuli wal mahabbati wal khasyati wa ghairiha wa kadhalika ma amarat bihi minal furu'i kal salati wal zakati wal siyami wal hajji wal jihadi والأمر في المعروف وغيرها من العبادات ومثله ما أمر به من الأخلاق الحسنة من العدل والصدق والبر والصلة والعفاف ونحوها من الأخلاق الفاضلة كما أنها نهت عما يضر في الدين والعقل والعرض والنفس والمال من الكفر والشرك وقتل عدوانا والزنا والربا والخمر. ثم قد يأرد أمر فيه مصلحة وفي مضرة وهنا يأتي باب ترده فما زادت مصلحته على مفسدته فعلا وَمَا زَادَتْ مَفْسَدَتُهُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ اُجْتُنِبَا. وَالنُّصُوصُ لِمَا تَقَدَّمَ كَثِيرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فهذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء ومن سورة الأنعام وغيرها من الآيات جمعت الأمر بكل خير والنهي عن كل شر. وقد قال بعض المصلحين إن الإسلام مبني على تحقيق المصالح ودرء المفاسد وهو هذه القاعدة. Penjelasannya, kaidah ini mencakup pokok-pokok syariat yaitu masalah akidah dan cabang-cabang syariat yaitu masalah fikih ibadah. Mencakup hak Allah dan hak makhluk, maka semua yang diperintahkan oleh syariat minat usul berupa perkara akidah, maka tidaklah syariat memerintahkan minal usul perkara akidah kecuali di dalamnya mengandung manfaat. Semisal iman, Islam dan ihsan, niat yang baik kepada Allah berupa tawakal, rasa cinta dan rasa takut kepada Allah serta yang lainnya. Demikian pula apa yang diperintahkan oleh syariat minal furu' berupa berupa berbagai bentuk ibadah, contohnya sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amal ma'ruf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semisal itu apa yang diperintahkan oleh syariat berupa akhlak yang mulia, contohnya keadilan, kejujuran, albir, berbuat baik kepada orang tua atau yang lainnya, demikian juga asillah, menjaga hubungan kekerabatan, menjaga kehormatan yaitu menjauhi zina, wa nahwiha minal akhlaqil fadilati dan yang lainnya berupa akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana syariat nahat melarang segala sesuatu yang membahayakan agama, contohnya syirik, membahayakan akal, contohnya khamar, membahayakan kehormatan, contohnya zina, wa nafsi, membahayakan jiwa, contohnya bunuh diri, wal mal, dan membahayakan harta semacam boros. Semua dilarang. Minal kufri, kufur wa syirki, ini contoh membahayakan agama. Wal qatli udwanan, membunuh karena permusuhan, ini contoh membahayakan jiwa. Wal zina, ini contoh bahaya untuk kehormatan. Riba, ini contoh untuk membahayakan harta. Khamar, contoh untuk membahayakan akal. Tsumma qad ya'ridu, kemudian qad ya'ridu terkadang terjadi ampun satu perkara, dalam perkara tersebut ada manfaatnya di samping ada bahayanya. Wa huna, maka di sini dilakukan at-tarji, pemilihan mana yang lebih kuat. Famazadat maslahatu, maka jika manfaatnya itu lebih banyak ala mafsadatihi daripada bahayanya, maka perkara tersebut bisa dilakukan. Akan tapi jika bahayanya itu zadat lebih banyak daripada maslahatnya, maka ujtuniba, dijauhi. Wanusus dan dalil lima taqaddam untuk keterangan yang telah lewat itu kasiratun, sangatlah banyak di Quran dan Sunnah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu itu qada, qada bermakna amara, memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baik kepada orang tua. Demikian juga firman Allah, katakanlah Ta'ala, marilah kubacakan kepada kalian ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Sampai akhir ayat, dzalikum wasaqum, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Fahadil ayatul karimat, maka ayat-ayat yang mulia ini dari surat Al-Isra, surat Al-An'am dan ayat-ayat yang lain, jamaat al-amra bikuli khairin, isinya adalah memerintahkan segala kebaikan. Jamaat isinya adalah al-amra bikuli khairin, memerintahkan segala kebaikan dan melarang dari segala keburukan. Oleh karena itu sebagian muslihin, sebagian orang yang berupaya untuk memperbaiki umat, mengatakan sunnah Islam dibangun di atas prinsip tahqiqil masalah, mewujudkan maslahat, mewujudkan manfaat dan mencegah bahaya. Wa huwa hadhil qa'idatu, dan apa yang beliau katakan ini adalah sama dengan kaidah ini. Maka kaidah ini adalah kaidah untuk memahami syariat. Dan kaidah ketika dihadapkan pada beberapa pilihan. Ini adalah kaidah untuk memahami syariat, artinya seorang muslim berkewajiban untuk yakin bahwa semua yang Allah perintahkan itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Murni manfaat, atau manfaatnya lebih besar dari bahayanya. Demikian juga seorang muslim berkeyakinan semua larangan syariat, semua larangan syariat adalah sesuatu hal yang membahayakan manusia jika diterjang. Boleh jadi memang murni berbahaya, atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini yang dimaksudkan dengan ini adalah kaidah untuk memahami syariat. Maka jika dalam diri seorang muslim tertanam kaidah ini, maka dia akan yakin dengan kebenaran Islam, dan dia akan yakin bahasanya tidaklah Islam datang kecuali untuk mewujudkan manfaat untuk manusia dan mencegah segala bahaya dari manusia. Dan ini kaidah yang nomor 24 ini juga kaidah dalam masalah memilih dan dalam masalah menentukan langkah ketika kita tidak mendapati dalil tegas dalam masalah tersebut. Kalau ada dalil tegas tentang masalah tersebut, ya maka kita berkata berdasarkan dalil. Maka kita berkata berdasarkan dalil. Dan kita yakin dan kita kembali kepada kaidah memahami syariat. Jika berdasarkan dalil, oh ini boleh, ini diperintahkan, maka kita katakan ini pasti manfaat. Meskipun menurut pikiran kita kayaknya kok berbahaya. Akan tetapi ketika kita tidak jumpai dalil tegas dalam masalah yang sedang kita hadapi, maka di antara cara untuk mengetahui bagaimanakah hukum syariat dalam kasus ini adalah melihat besaran bahaya dan manfaat dalam kasus tersebut berdasarkan pertimbangan akal sehat. Yang tentu akal sehat yang dibangun di atas dalil. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau tidak salah di I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan jika Anda bingung hukum tentang satu masalah, maka lihatlah dampak dari masalah tersebut. apakah masalah tersebut hanya mendatangkan keburukan atau keburukan lebih besar daripada manfaatnya. Jika demikian, maka hukumnya menurut syariat adalah terlarang. Ataukah perkara tersebut mendatangkan manfaat ataukah manfaatnya lebih besar daripada keburukannya, maka jika manfaatnya lebih besar daripada keburukannya, maka ini adalah satu hal yang diizinkan oleh syariat. Maka kaidah ini adalah kaidah untuk memahami syariat dan kaidah untuk menentukan pilihan ketika kita kebingungan disebabkan tidak mengetahui dalil untuk masalah ini secara pasti. Dan kaidah ini berhubungan erat dengan kaidah berikutnya, al-qaidatul khamisatu wal 'ishruna idza tazahamatil masalihu quddima a'laha wa idza tazahamat al mafasidu quddima akhaffuha. Asyarhu hadanil aslani al kabirani min mahasin syariatil islamiyati wa min sumu wiha fi ahkamiha. Al-aslu al-awwalu idza tazahamatil masalihu fa sa'a la budda min fi'li ihdaha qutiman al-a'la minha 'ala al-adna jalban lil khairi mahma amkana. Fa fil ibadati tuqaddamu al-wajibatu 'ala al-mustahabbati. وفي الامتثال تقدم طاعة الله على كل أحد ثم طاعة الوالدين في المعروف على من سواهما وهكذا الأقرب فالأقرب في البر والإحسان والعادات يقدم منها الأنفع على غيره فتقدم الأعمال المتعدي نفعها إلى الخلق على القاصر نفعها. كل هذا يغتنم المسلم ما هو أجل وأفضل وأعلى إذا لم يمكنه الإتيان في الأمرين كليهما الفاضل والمفضول. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأصل الثاني إذا تزاحمت المفاسد فصار لابد من ارتكاب إحداها قدم الأخف على الأغلب اتقاء للشر مهما أمكن الأمر. ولهذين الأصلين أمثلة كثيرة فمن تقديم أخف المفسدتين على أشدهما خلق الخبير للسفينة خشية من ذهابها كلها وكقتله الغلام خشية من كفر أبويه في سبب بقائه. Maka kaidah yang ke-25, jika berdesaan masalah berbagai manfaat. Maka kudima didahulukan yang paling tinggi manfaatnya. Dan jika berdesaan berbagai bahaya, maka kudima didahulukan yang paling ringan bahayanya. Penjelasannya dua kaidah ini, kaidah nomor 25 ini mengandung dua kaidah. Hadzalil aslanil kabirani, dua kaidah penting ini di antara bukti indahnya syariat Islam dan di antara bukti menunjukkan luhurnya syariat Islam berkaitan dengan masalah hukum. Kaidah yang pertama, jika terdapat beberapa maslahat, beberapa manfaat dan itu berdesaan, masing-masing minta untuk didahulukan. Ada beberapa manfaat, masing-masing minta didahulukan. Wasara labuda, dan jadilah labuda harus melakukan salah satunya. Maka yang harus kita lakukan adalah dahulukan yang lebih tinggi, ya, maslahat yang lebih tinggi daripada maslahat yang lebih rendah. Dalam rangka mendatangkan kebaikan, mahma'am karena sebisa mungkin. Maka dalam ibadah, didahulukan hal yang wajib dari hal yang mustahab. Maka yang wajib itu dimenangkan dan didahulukan daripada hal yang mustahab adalah kaidah turunan untuk kaidah idza tazahamat al-masalih quddima a'laha. Maka idza tazamatil masalih quddima a'laha, punya turunan. Kaidah sempit yang jadi turunannya ini adalah mendahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Oleh karena itu, maka apa yang dilakukan oleh Juraid adalah satu hal yang keliru. Dia mengutamakan salat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Ini karena dia tidak memperhatikan faedah idza tazahamatil masalih quddima a'laha. Demikian juga ada sebagian orang yang semangat sholat malam, namun karena demikian semangat sholat malam, akhirnya malah subuhnya ketiduran, bangun-bangun waktu subuh sudah habis setelah sholat malam semalaman. Ini contoh tindakan yang keliru karena tidak memperhatikan faedah idza tazahamatil masalih quddima a'laha. Karena yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang mustahab. Ada orang rajin sedekah sama fakir miskin, akan tetapi malah keluarganya terlantar. Nafkah untuk keluarganya malah pas-pasan, mepet, bahkan kurang. Wafil intisal, dan dalam masalah ketaatan, maka didahulukan ketaatan kepada Allah daripada kuli ahad, semua orang, siapapun dia. Kemudian ketaatan kepada dua orang tua dalam kebaikan daripada selain keduanya. Dan ini berlaku untuk bukan istri. Kalau untuk seorang perempuan yang sudah bersuami, maka setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, yang nomor dua adalah taat kepada suaminya. Dan secara umum, ketaatan nomor satu, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan setelah itu taat kepada orang tua. Wahakadha al-akrab fal-akrab, dan demikian seterusnya, al-akrab yang agak jauh, fal-akrab kemudian yang lebih jauh. Dalam kewajiban untuk bir dan ihsan, maka orang yang kewajiban kita untuk berbuat baik kepadanya itu makin rendah, maka urutan ketaatannya juga semakin rendah. Wal adat yuqaddamu minha al anfa'u ala ghairihi. Dan untuk perkara non ibadah, maka wujud praktek nyata dari kaidah idza tazahamatil masalih adalah mendahulukan yang paling manfaat daripada yang kurang manfaat. Jika dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan, semuanya diterima semua. Diterima di tempat A dan diterima di tempat B. Mana yang diambil? Ini semua manfaat. Kerja di tempat A manfaat, kerja di tempat B manfaat. Maka manakah yang didahulukan? Jawabannya al-anfa'. Mana yang paling manfaat untuk orang tersebut? Yang ini tentu berbeda-beda dari orang ke orang yang lain. Apa yang paling dia butuhkan? Oh, dia butuh sangat sangat butuh uang yang banyak untuk membantu keluarganya. Maka berarti yang paling manfaat, yang paling besar gajinya. Namun bisa jadi dia tidak terlalu demikian, maka lebih manfaat yang dekat rumah daripada yang jauh dari rumah orang tuanya dan seterusnya. Jadi berbeda-beda tergantung mana yang lebih manfaat. Di sini tidak bisa dipatok, yang lebih manfaat tidak bisa dipatok dengan ukuran tertentu, demikian tidak bisa. Ini sangat tergantung sikon, sangat tergantung keadaan dan yang lainnya. Demikian juga fatukut dima al akma al mutaati nafuha, didahulukan amal yang luas manfaatnya ilal khalqi pada banyak orang daripada amal yang qasir sempit nafuha manfaatnya. Maka sama-sama sunnah mengajarkan ilmu agama yang hukumnya sunnah itu lebih hendaknya lebih didahulukan daripada melaksanakan sholat sunnah. Melaksanakan sholat sunnah manfaatnya cuma untuk orang yang sholat. Sedangkan jika dia mengajarkan ilmu meskipun ilmu tersebut hukumnya sunnah dan tidak wajib, akan tapi manfaatnya lebih luas. Kullu hadza ini semua, poin-poin ini semua, yartani man muslim, supaya seorang muslim memanfaatkan sesuatu yang paling mulia, paling utama dan paling tinggi. Jika tidak memungkinkan bagi seorang muslim untuk melakukan dua hal sekaligus, yaitu yang utama dan yang kurang utama. Di antaranya adalah, di antara yang mengisyaratkan untuk hal ini, untuk kaidah ini adalah firman Allah Allah memuji orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian dia mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Kemudian al-aslu tsani idza tazahamatil mafasid. Jika keburukan itu berdesakan, semuanya minta untuk dihindari, labuda harus melakukan salah satunya, maka didahulukan, maka diambil, dimenangkan, dan yang dilakukan adalah yang paling ringan bahayanya, al-aghlab, daripada yang berat bahayanya. Dalam rangka untuk menjaga diri dari keburukan, mahma'am kana al-amru, sebisa mungkin. Dan untuk dua kaidah ini terdapat banyak contoh. Dan di antara contoh mendahulukan yang lebih ringan bahayanya daripada yang lebih berat adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah Khidir. Abdullah Khidir itu merusak, membolong perahu karena khawatir perahu tersebut akan hilang secara keseluruhan. Khidir naik perahu dan perahu tersebut dia rusak, dia patahkan sebagian kayunya supaya nampak jelek, karena nanti perahu ini akan sampai ke satu pelabuhan dan pelabuhan tersebut dimiliki oleh seorang raja yang raja ini akan merampas paksa semua perahu-perahu yang baik. Padahal tujuannya ke sana, namun yang punya perahu ini tidak tahu kalau sana keadaannya demikian, dan Nabi Khidir tahu. Maka di sini ada dua pilihan. Pemilik perahu ini akan kehilangan perahu secara total karena dirampas sang raja yang zalim, apakah seandainya dirusak sedikit, pemilik perahu ini akan tetap memiliki perahu. Apalagi pemilik perahu tersebut kata Khidir adalah orang miskin. Tentu yang jauh lebih manfaat adalah perusahaan sedikit namun tetap dimiliki oleh si pemilik perahu, dan dia masih bisa bekerja cari uang dengan perahunya tersebut. Demikian juga tindakan Khidir membunuh anak kecil karena khawatir kafirnya kedua orang tuanya disebabkan bapak ini masih hidupnya si anak, dan ini berdasarkan wahyu. Nabi Khidir tahu hal ini berdasarkan wahyu. Kemudian al-qaidah tsadi satu wal 20, kaidah yang ke-26, ad-dawratu tubihul mahdurati. Kondisi darurat itu memubahkan, membolehkan hal yang terlarang. Ad-dawratu hiya al-udhru alladhi yajuzu bi sababihi ijra'u syai'il mamnu'i. Wa waqtika bil mahduri kal akli maitati inda darurati wa ijra'u kalimatil kufri inda al-ikrahi syadidi. Wa yajibu ayulahaba anna ma'u fiha lidarurati yuqaddaru biqadariha. Faman itu'a ila akli maitati la ya'kulu minha illa biqadri ma' yumsiku alaihi hayatahu wala yashfa'u minha. Darurat adalah udzur yang menyebabkan boleh melakukan sesuatu hal yang terlarang dan melakukan al-mahdzur sesuatu hal yang haram, semacam memakan bangkai ketika terpaksa dan mengucapkan kata-kata kekafiran ketika dipaksa dengan paksaan yang sungguh-sungguh, paksaan yang keras. Wajib ayulahat, dan wajib untuk diperhatikan bahasanya apa yang dibolehkan karena darurat itu yukot darub bikodariha, dipakar dengan takarannya. Contohnya, maka siapa yang terpaksa memakan bangkai, maka dia tidak boleh makan bangkai kecuali sesuai dengan kadar yang bisa mempertahankan hidupnya. Walayasba'u minha, dan dia tidak boleh kenyang dengan bangkai. Nah, tentang pengertian darurat, maka banyak ulama usul fikih mengatakan darurat itu adalah sesuatu yang satu kondisi yang jika tidak diatasi maka akan menyebabkan mati atau hampir mati atau tidak berfungsinya anggota badan. Ini definisi darurat menurut banyak ahli fikih, banyak pakar usul fikih. Kondisi yang bisa menyebabkan kematian atau hampir mati atau tidak berfungsinya anggota badan, tidak berfungsinya tangan, tidak berfungsinya kaki, tidak berfungsinya mata dan seterusnya. Dan ada definisi lain untuk darurat. Definisi lain mengatakan yang namanya darurat adalah kebutuhan terhadap sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang lain. Kebutuhan terhadap sesuatu dan tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang lain. Misalnya orang ya tidak ada makanan kecuali bangkai, maka dia punya kebutuhan untuk makan bangkai, dan dia dalam kondisi makan bangkai ini tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang lain. Karena bangkai itulah satu-satunya yang ada. Maka kebutuhan terhadap sesuatu yang tidak bisa digantikan digantikan oleh sesuatu yang lain. Maka jika seorang itu berada dalam kondisi darurat sebagaimana pengertian tersebut, maka dia boleh melakukan sesuatu yang pada asalnya terlarang. Akan tetapi kaidah ini dibatasi dengan kaidah yang tadi telah diisyaratkan oleh penulis, yaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat itu ditakar dengan takarannya, dengan takaran darurat. Ini adalah kaidah pembatas untuk kaidah ad-daruratu tubihul mahdurah. Nah, kaidah ad-daruratu tubihul mahdurah, tubih di sini tidak boleh seenaknya. Ada kaidah yang membatasinya, yaitu kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Nah, berkaitan dengan ad-daratu tuqaddaru biqadariha, kemudian contohnya, apakah boleh orang yang terpaksa makan bangkai kenyang? Apakah boleh kenyang bagi orang yang terpaksa makan daging? Ini penulis mengatakan tidak boleh kenyang, namun yang tepat adalah merinci, tergantung kondisi. Jika kondisinya dimungkinkan orang ini untuk menjumpai makanan di tempat yang tidak terlalu jauh. Di sini memang sudah terpaksa, sudah lemes sekali, adanya bangkai. Ya, tidak jauh lagi, ya 5 kilo atau 10 kilo lagi nanti ketemu perkampungan. Maka mungkin kita katakan jangan terlalu kenyang. Yang penting adalah kira-kira kuat sampai ke tempat perkampungan yang mau dituju. Namun jika kondisinya itu blank, tidak tahu perkampungan terdekat masih berapa kilo lagi, sudah tidak ada bekal, tidak ada apa-apa, tinggal adanya ini bangkai, tidak diketahui, atau tahu namun masih jauh, masih 50 kilo lagi pada jalan kaki, maka dia perlu makan yang banyak dan sampai kenyang untuk bisa sampai ke tempat yang dicari. Maka yang tepat, apakah boleh kenyang apakah tidak, jawabannya tergantung kondisi. Bisa boleh dan bisa tidak boleh. Yang jelas tukot daru biko dariha, sesuai dengan kadar darua. Kemudian al-qa'idatu sabi'atu wa la'isruna da'ul mafasidi awla min jalbil manafi'i. Mencegah bahaya lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Al-qasdu min tasyri'il ahkami da'ul mafasidi anin nasi wa jalbul masalihi lahum wal masalihul mahdatu awil mafasidul mahdatu qalilatun walakin idza ta'aradat mafsadatun wa maslahatun fa inna daf'al mafsadati yuqaddamu ala jalbil maslahati bina'an ala anna syari'ata uniyat bil manhiyati aktsara min inayatiha fil ma'murati. Tujuan dari penetapan berbagai hukum adalah mencegah bahaya dari manusia dan mendatangkan manfaat bagi manusia. Sedangkan manfaat murni atau bahaya murni itu sangat sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada. Walakin kita ta'aradat, akan tapi jika terjadi pertentangan antara keburukan atau bahaya dan manfaat, fa inna daf'al mafsada, maka mencegah bahaya yukodam lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan atau manfaat. Berdasarkan pertimbangan bahasanya syariat itu perhatian terhadap larangan lebih besar daripada perhatiannya dengan larangan, daripada perhatiannya dengan perintah. Khusus untuk perkataan penulis yang terakhir, yaitu anna syari'ata uniyat bil manhiyat aktsar min inayatiha bil ma'murat, maka ini adalah satu hal yang diperselisihkan ulama. syariat itu lebih perhatian terhadap larangan ataukah terhadap perintah. Maka sebagian ulama berpendapat bahasanya syariat itu lebih perhatian terhadap larangan. Alangkah ulama yang punya pendapat ini, untuk larangan, untuk perintah itu Nabi katakan mas tetaktum, tidak amar hukum bisyai patum minum mas tetaktum. Jika aku memberi perintah, laksanakan bisa yang kalian lakukan. Maka dikaitkan dengan kemampuan. Sedangkan larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan. Ini alasan ulama yang punya kesimpulan bahasanya syariat uniyat bil manyat akar min inayatiha bil ma'murat. Sebaliknya ada ulama yang membalik, anak syariat uniyat bil ma'murat akar min inayatiha bil manhiyat. Ini pendapat yang dibeli oleh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan juga dipilih oleh penulis Ma'alim Sufi Ke Indah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Nah, berkaitan dengan kaidah yang disampaikan dahulu mafasid aula min jalbil manafi', kapan kaidah ini berlaku? Maka jawabannya tadi, kalau sama-sama bahaya di hadapan kita ada pilihan, semuanya berbahaya semua. Maka apa? Ambil, lakukan yang paling ringan bahayanya. Tadi juga sudah disampaikan, jika di hadapan kita ada pilihan, semuanya manfaat semua. Maka tadi telah dibahas, maka kita ambil dan yang kita lakukan adalah yang paling besar, ya, paling besar manfaatnya. Kemudian, jika di depan kita ada dua perkara, kita dihadapkan pada dua pilihan, bahaya dan manfaat. Maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Kalau tadi yang sudah kita bahas, manfaat-manfaat, bahaya-bahaya. Sekarang pilihannya dua, satu manfaat, satu bahaya. Kalau di depan kita ada dua kemungkinan, satu manfaat dan satu bahaya, maka di sini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ditimbang manfaatnya lebih besar daripada bahaya. Ini bahaya, ini manfaat. Namun kalau ditimbang-timbang, manfaat lebih besar daripada bahaya. Jika kita ngambil manfaat, kita akan dapat bahaya. Jika kita menghindari bahaya, maka kita kehilangan manfaat. Nah, pertimbangan menunjukkan yang tepat adalah ngambil manfaat meskipun dapat bahaya, karena bahayanya, resikonya itu dinilai lebih kecil seandainya kita kehilangan, daripada kita kehilangan manfaat yang besar ini. Pak, ini ada bahaya, ada manfaat. Kita harus milih salah satu. milih menghindari manfaat, menghindari bahaya, kita akan kehilangan manfaat. Jika kita milih mengambil manfaat, kita akan terkena bahaya. Dan pertimbangan mengatakan bahasanya mengambil manfaat itu lebih baik, karena bahaya yang didapatkan itu lebih kecil. Kita menerima bahaya itu lebih kecil daripada risiko kita kehilangan manfaat. Ini kan bahaya, kehilangan manfaat juga bahaya. Kehilangan manfaat itu lebih besar risikonya daripada kena bahaya. Maka di sini kita pertimbangan menunjukkan yang lebih adalah, yang lebih tepat adalah mengambil manfaat. Maka di sini kita mengambil manfaat meskipun terkena bahaya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pertimbangan menunjukkan bahwasanya bahaya itu lebih besar daripada risiko kehilangan manfaat. Jika kita ngambil manfaat, maka kita akan dapatkan bahaya yang lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan karena mengambil manfaat. Daripada manfaat yang kita dapatkan ketika kita ngambil maslahat. Maka kehilangan manfaat dinilai lebih apa? Dinilai lebih kecil, lebih ringan daripada menanggung bahaya. Kehilangan manfaat dinilai lebih ringan daripada menanggung bahaya. Maka di sini yang kita lakukan adalah lebih baik kehilangan manfaat daripada menanggung bahaya yang lebih besar. Maka di sini bahaya kita hindari. Ini yang kedua, bahaya dihindari. Yang ketiga, kita dihadapkan pada dua pilihan, yang satu bahaya, yang satu manfaat. Harus ngambil salah satu. Dan pertimbangan menunjukkan kalau kita tidak bisa milih. Pertimbangan setelah ditimbang-timbang ternyata tidak bisa ditimbang. Setelah ditimbang-timbang ternyata tidak bisa ditimbang. Iki kita menghindari bahaya atau ngambil maslahat. Dipikir-pikir tidak kepikiran. Ditimbang-timbang tidak tertimbang. Maka dalam kondisi ketiga ini berlaku kaidah ini. Maka jawabannya ini. Ketika kita timbang-timbang, enggak bisa tertimbang, dipikir-pikir, buntu. Mana yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah darul mafasad aula min jalbil masalih. Cegah bahaya. Cegah bahaya. Hindar bahaya meskipun kehilangan manfaat. Kaidah ini dalam mafasad aula min jalbil manafi' ini berlaku dalam kondisi, untuk kondisi yang ketiga. dari tiga kondisi tadi. Atau dengan bahasa lain, kaidah ini jamul mafasid aula min jalbil manafi', ini berlaku ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, antara menanggung bahaya ataukah mengambil mengambil manfaat. Ini berlaku ketika kita dihadapkan pada dua pilihan ini, kecuali dalam kondisi di mana dinilai manfaat itu lebih besar daripada menanggung bahaya. Artinya berlaku untuk dua kondisi. Jadi ada tiga kondisi. Kalau kita pakai bahasa yang lain, maka ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, ini keburukan dan ini kebaikan, maka menghindar keburukan itu yang kita lakukan, kecuali dalam kondisi di mana kita nilai kebaikannya lebih besar daripada keburukannya, ya kan? Ini bahasa lain dari keterangan tadi. Cuma diputar saja. Kalau tadi dirinci, kali ini disimpulkan. Artinya jika kita dihadapkan pada dua pilihan, bahasa yang lain lagi, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, keburukan dan kebaikan, dan mengambil kebaikan itu lebih besar daripada menanggung bahaya, maka pada saat itu kaidah ini tidak berlaku. Ya, demikian yang kita baca kesempatan terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Afan lah.